إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات رحمني الله وإياكم وحفظني وإياكم. Kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya beberapa masail atau beberapa mawaqif sikap yang terpuji yang hendaknya ditempuh oleh seorang muslim ataupun muslimah pada saat terjadi fitnah. Di antaranya pembahasan kita yang terakhir adalah annahu yajib an nazina al umur bi mizan syar'iyyin sahih. Bahwasanya wajib kita menimbang segala permasalahan dengan timbangan yang syar'i dan yang sahih. Artinya bukan dengan timbangan seseorang, tetapi benar-benar dengan timbangan para ulama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih, wa la radduhu ila ar-rasul ya ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Dan jika datang kepada mereka suatu perkara berupa perasaan aman ataupun perasaan takut fitnah, adza'u bih, mereka pun langsung menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul, padahal kalau seandainya mereka kembalikan permasalahan tersebut kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para ulama, niscaya akan ketahuan istimbatnya dan tidak akan menimbulkan fitnah. Fana'am. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya ya ikhwan, bahwa fitnah adalah pemicunya juhala. Kapan ada fitnah kemudian seorang alim melibatkan juhala, melibatkan orang yang tidak berkepentingan, maka fitnah tersebut akan tambah parah. Sebagaimana yang kemarin kita baca dari nasihatnya Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kalau sudah terjadi fitnah kemudian kita melibatkan orang yang tidak pantas, maka bisa jadi kita yang bermasalah niatnya pingin baik, ternyata orang yang kita libatkan dia memang enggak senang dengan lawan kita, enggak senang, dia menyimpan dendam dengan lawan kita. Akhirnya dia terus memanasi dan mengompori sampai terjadi apa yang terjadi seperti yang kita lihat di zaman kita sekarang ini. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah ya ikhwan. Naam. Falfitan. Alfitan ya akhwan. Bala. Musibah. Apalagi kalau terjadi dari orang yang membawai umat. Apalagi kalau terjerumus di dalamnya orang yang membawai umat yang didengar suaranya. Wal'iyadu billah. Tayyib. Kita masuk sekarang ya ikhwan kepada Ad-Dhawabit As-Sadis. Halaman 42 dari kitab ini. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala As-Sadisu min tilka Ad-Dhawabit Wal-Qawa'id. Yang keenam dari kaidah ataupun ketentuan prinsip atau sikap seorang muslim di dalam menghadapi fitnah. Anna lil qawli wal amal. Ini penting sekali ya ikhwan, makanya kita jelaskan tadi, kita keterangan kita akan baca semuanya walaupun agak panjang lafaz. Anna lil qawli wal amal. Bahwasanya setiap ucapan dan perbuatan fil fitani dawabitu. Pada masa-masa fitnah ada batasan-batasannya. Lihat. Artinya kamu harus paham pada saat fitnah lain amalan ataupun perbuatan kita dengan ucapan kita di luar fitnah. Berarti artinya kalau kita di dalam fitnah, ucapan kita harus lebih hati-hati. Karena lain di masa aman dan di masa fitnah. Kebalikan dari sebagian orang dan bahkan banyak yang seperti ini. Enggak ada fitnah hati-hati. Kelihatan pendiam, kelihatan awam, kelihatan sopan sama ustadznya. Begitu ada fitnah, tulisannya dalam 1 bulan, 2 bulan tumpuk itu sudah. Dikeluarin semua kotoran yang ada di otaknya. Sanam. Ini dhawabit yang keenam. Hendaknya seorang muslim, seorang muslimah, mu'min, mu'minah paham. Bahwasanya setiap ucapan, setiap perbuatan di masa-masa fitnah itu ada ketentuannya. Ada batasannya. Lain dengan di masa-masa aman. Laisa qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Fa laisa kullu maqalin yabdu laka hasanan tudhhiruh. Maka tidak semua ucapan yang kamu anggap baik, kamu tampakkan, kamu ucapkan ayuhan nas. Lihat. Jangan kamu menganggap ini adalah amar ma'ruf, ini adalah kebenaran. Saya enggak mungkin menyembunyikan kebenaran. Suruh diam dulu dalam rangka, biarkan orang-orang yang berilmu, biarkan para ulama, biarkan para asatidz menyelesaikan, mendinginkan situasi. Enggak bisa kita diam, masa diam dari kemungkaran. Katanya kan orang yang mendiamkan kemungkaran syaitanun akhras, syaitan yang bisu. Naam, kamu adalah bukan orang yang diamkan kemungkaran, tetapi orang yang mutakallim fil mungkar. Yang berbicara dengan kemungkaran. Lihat. Tidak setiap ucapan ataupun perbuatan yang kamu anggap benar, yang kamu anggap baik, kemudian kamu tampakkan dan kamu ucapkan. Kemudian dengan alasan ini adalah kebenaran. Kita enggak boleh menutup-nutupi kebenaran. Ayuhal jahil. Fahami. Fahami. Bahwa yang namanya ucapan dan perbuatan di masa-masa fitnah lain dengan perbuatan dan ucapan di luar fitnah. Nanti akan ada contoh-contohnya mu'alif membawakan. Dan ini sangat penting. Ini sangat penting. Toyib. Yang lebih parah lagi ya ikhwan dari situ, ucapan sebagian orang, ana enggak bisa ya ikhwan. Kalau ada sesuatu di hati saya tidak bisa merahasiakannya, mesti saya keluarkan. Orang yang enggak ada rahasianya. Saya kalau ada ganjalan dengan si fulan di hati saya enggak bisa tak pendam, mesti saya keluarkan. Orang yang seperti ini enggak pantas berdakwah karena menunjukkan dia enggak ada sesuatu yang harus dirahasiakan di dalam dunia ini. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahasiakan nama-namanya munafikin, banyak di antara mereka yang tidak diketahui dan bahkan Allah azza wa jalla pun mengatakan demikian. Nahnu na'lamuhum, kata Allah Azza wa Jalla, kami mengetahui mereka, sementara engkau wahai Muhammad sebagian mereka tidak mengetahuinya. Fanam. Walaysa kullu fi'lin yabdu laka hasanan taf'aluh. Kemudian muallif melanjutkan, dan tidak semua perbuatan yang kamu anggap baik kamu harus lakukan. Tidak semua perbuatan yang kamu anggap baik, yang kamu anggap indah, yang kamu anggap sahih, yang kamu anggap syar'i, kemudian kamu lakukan di masa-masa fitnah. Makanya kemarin kita sudah jelaskan ya ikhwan, bahwa yang namanya fitnah itu menyaring. Di saat fitnah itulah akan kelihatan akalnya seseorang. Akan kelihatan akal panjang dan pendeknya akal seseorang. Ada yang akalnya sepanjang rambutnya, ada yang akalnya nempel di dengkul, ada yang tidak ada sama sekali. Sanam. Lianna al-fitnata qawluka fiha yatarattab alaihi asya. Walianna al-fitnata amaluka fiha yatarattab alaihi asya. Lihat. Karena masa-masa fitnah, ucapan dan perbuatanmu itu yatarattab alaihi asya, akan mengakibatkan sesuatu yang enggak benar. Lihat nasihatnya para ulama ketika menasihati kita. Bukan yang ngompori kita dalam fitnah. Semua bergerak, semua mentahdir, semua ini enggak. Kata para ulama justru sebaliknya, jangan. Tidak semua perbuatan, tidak semua ucapan yang kamu anggap baik kamu ucapkan, kamu lakukan. Kenapa? Karena ucapan dan perbuatan di masa-masa fitnah itu sangat gampang dipicu dan sangat gampang berakibat negatif. Karena memang di masa-masa itulah bergeraknya orang-orang, bergeraknya syaitan. Terus memprovokasi. Wala gharwa an sami'na Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Sehingga tidak salah kata beliau. Kita mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain. Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain. Dua wi'a. Wi'a itu tempat biasanya orang zaman dahulu kalau naik khimar, di tempatnya di atas untuk tempat duduk, kemudian samping kiri kanan untuk bagasinya. Kiri ada, kanan ada, kemudian ditaruh di atas. Seperti sekarang ini yang biasa di motor juga biasa seperti itu. Kiri kanan ada bagasinya, kemudian ditaruh di atas joknya. Ini namanya wi'a. Kata Abu Hurairah, saya menghafal dua tas yang seperti ini besarnya. Amma ahaduhuma fabasastuhu. Adapun salah satu dari dua tas ini, dari dua tempat ini tadi, saya sudah sebarkan kepada umat. Artinya saya sudah menyampaikannya. Wa ammal akhar, adapun yang lainnya, falau basastuhu laqutiya hadzal hulqum. Adapun yang satunya, kalau saya menyampaikannya, niscaya ini akan dipotong, yakni lehernya. Rawahul Bukhari fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Di sini apa berarti ya ikhwan, Abu Hurairah menyampaikan semua apa yang diketahui? Tidak sama sekali. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka darandil fitan. Dalam rangka menutup pintu fitnah. Kebanyakan kita justru sebaliknya ya ikhwan. Sebagian, bukan kebanyakan. Sebagian orang yang terfitnah justru kebaliknya, sebaliknya ya ikhwan. Pada saat tidak ada fitnah, enggak ada fitnah, disimpan di hatinya itu kesalahan saudaranya. Kesalahan ustadznya. Begitu ada fitnah, ada yang ngompori, keluar semua apa yang ada di masjidnya ustadznya. Keluar semua dalam bentuk kertas. Ustadz ini, pondok ini, ada yayasan, ada kotak infaknya, ada tasawulnya, ada pemilunya, ada, semuanya habis. Terbalik dari apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah, di saat tidak ada fitnah, beliau menyampaikan wi'a, menyampaikan ilmu yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu ada fitnah, yang dimaksud di sini adalah antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yakni Bani Umayyah, Begitu terjadi fitnah, beliau Abu Hurairah sangat hati-hati di dalam menyampaikan hadis. Sangat hati-hati. Sehingga beliau menyampaikan hadis yang berkaitan dengan ibadah, dengan maslahat. Tetapi kalau yang berkaitan dengan Bani Umayyah, yakni kabilah atau keturunannya Muawiyah bin Abi Sufyan, hadis-hadis yang khususnya menyangkut kepribadian atau menyangkut Bani Umayyah, beliau tutup, diam. Tutup. Tidak kemudian masuk kepada Ali bin Abi Thalib, Ali, memang benar, saya pernah mendengar Rasulullah ngomong begini, begini, begini. Tidak seperti itu. Diam, tidak mau memanaskan situasi. Bedakan antara sikapnya para salafus saleh dengan sikapnya sebagian orang yang mengaku para salafus saleh ini, pengikut salafus saleh tadi ini, yang mengatasnamakan dirinya Ahlul Hamqa. Bedakan itu. Bagaimana sikapnya Abu Hurairah? Pada saat terjadi fitnah, beliau kendor. Beliau mengundurkan diri dan sangat hati-hati pada saat mau menyampaikan ilmu. Pada saat mau menyampaikan ilmu, dipilah-pilih. Mana yang kira-kira bermanfaat kepada masyarakat, kepada umat, disampaikan. Mana yang kira-kira menyinggung sebelah pihak. Dari pihak yang bertikai dalam hal ini adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah, beliau sembunyikan. Beliau tutupi. Karena ini bisa memicu fitnah. Ya subhanallah, zakanya, cerdasnya mereka, para sahabat yang selama ini kita kagumi dan kita cintai mereka karena Allah azza wa jalla. Fa na'am. Qala ahlul ilm. Berkata para ulama, qaulu Abi Hurairah, ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la qutiya hadzal hulqum, akan dipotong leher ini. Yani annahu katama al-ahadith, yani bahasanya beliau menyembunyikan hadis-hadis, allati fil fitan, yang berkenaan dengan fitnah, wal ahadith allati fi Bani Umayyah, dan hadis-hadis yang menyangkut masalah Bani Umayyah. Ya subhanallah, semestinya kan terbalik kalau di zaman kita sekarang ini. Di zaman kita sekarang ini, kapan ada fitnah berlomba-lomba cari muka. Kita lihat kenyataan sebagian teman-teman kita di luar negeri sekarang seperti itu. Kapan ada fitnah berlomba-lomba cari muka. Pokoknya walaupun dengan berita palsu, dengan berita dusta, yang penting pokoknya saya dikenal sama Syekh. Yang penting pokoknya nama saya terrekomendasi. Bahwasanya saya telah diizinkan dan dibaca. Berlomba-lomba cari muka. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak. Justru begitu melihat ada fitnah antara Ali bin Abi Thalib, peperangan, perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Hurairah justru mengundurkan diri dan justru beliau memilih untuk tidak menyampaikan hadis-hadis yang berkenaan dengan Abu Umayyah. Kalau di zaman kita sekarang enggak, berlomba-lomba menjatuhkan temannya. Kapan ada fitnah, semua yang ada di hatinya selama ini, yang dianggap selama ini baik, dibongkar semua. Ini sebagai studi banding. Sebagai perbandingan bagaimana sikapnya Abu Hurairah dengan orang-orang yang mengaku kita harus mengikut salaf, kita harus mengikut salaf. Ternyata mereka adalah pemicu fitnah. Api fitnah wal'iyadu billah. Wahuwa tayyib. Wa nahu dhalika minal ahadith. Wahuwa qala hadzal kalam. Dan yang semisalnya berupa hadis-hadis. Ini namanya maslahat, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Kira-kira ya ikhwan, kalau seandainya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis-hadis yang berkenaan dengan Abu Umayyah tentang Bani Umayyah dalam posisi terjadi perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kira-kira kalau Abu Hurairah menyampaikan hadis-hadis yang seperti ini, yang senang kira-kira siapa ya ikhwan? Apakah yang senang Ali ibn Abi Thalib? Apakah yang senang Muawiyah ibn Abi Sufyan? Tidak. Yang senang siapa? Yang senang adalah pihak ketiga yang terus memicu dan memanas-manasi situasi. Yang senang adalah pihak ketiga yang terus mengadu. Orang akan mengatakan, tuh kan, apa kata Abu Hurairah? Bahwasanya Bani Umayyah begini-begini. Dan terus mempermasalahkannya. Ya subhanallah, lihat betapa nikmatnya kalau kita kembali kepada manhaj salaf. Pegangi kaidah ini ya ikhwan, supaya tidak gegabah di dalam fitnah. Tayyib. Wa huwa qala hadzal kalam, dan beliau Abu Hurairah mengucapkan kalimat ini, mengatakan perkataan seperti ini, fi zamani Muawiyah radhiyallahu anhu. Di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa Muawiyah ijtama'a an-nasu 'alaihi ba'da furqatin wa qital. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan berkumpul kaum muslimin di bawah kekuasaannya setelah adanya perpecahan-perpecahan dan peperangan. Dinamakan dengan 'Amul Jama'ah. Dinamakan dengan 'Amul Jama'ah. Selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 6 tahun terjadi perang saudara, dan ini adalah semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Antara pihaknya Ali bin Abi Thalib dari Irak, kemudian pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan dari Syam. 6 tahun kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal, dan kemudian ahli Irak membaiat Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai pengganti Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. Setelah ahlul Iraq membaiat Al-Hasan ibn Abi Ali ibn Abi Thalib, mereka memaksa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib untuk berangkat ke Syam untuk menggempur pasukan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian di tengah jalan beliau diingatkan oleh Abu Bakrah bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibni hadza sayyid wa sayuslihu Allah baina fi'atayn 'azimatayn, ala yadayhi baina fi'atayn 'azimatayn." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya anakku ini adalah seorang tuan, seorang pembesar, seorang tokoh yang akan memperbaiki hubungan antara dua kelompok muslim yang berperang, antara dua kelompok besar muslimin yang sedang perang saudara. Kemudian beliau Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib teringat dengan hadis ini sehingga sesampai beliau di Syam, kemudian beliau menyerahkan baiat kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, menyerahkan baiat kepemimpinan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan sehingga dikenal dengan istilah Amul Jamaah. Semenjak itu dikenal dengan istilah Amul Jamaah. Dengan Amul Jamaah, yakni tahun persatuan di mana kaum muslimin bersatu di bawah satu pimpinan, satu presiden, satu panglima, yakni Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Lihat, di saat ini kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kalimat yang seperti ini. Dia mengetahui beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang celaan, tentang cercaan atau tentang aib cacat yang ada pada Bani Umayyah. Ada beberapa sikap, ada beberapa hadis yang memang menunjukkan bahwa Bani Umayyah ada sedikit kesalahan. Tetapi lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, begitu melihat kaum muslimin sudah bersatu di tangan Ali Muawiyah ibn Abi Sufyan, mereka sudah akur, sudah bersatu, setelah Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib turun dari baiatnya dan melepaskan baiatnya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, melimpahkan jabatannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, dalam keadaan seperti ini Abu Hurairah pun mengatakan, saya menghafal dua hadis, dua wi'a, dua tas keranjang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satunya sudah saya sampaikan, yang satunya tidak perlu. Karena beliau tidak mau memicu permasalahan. Karena beliau tidak mau membuka pintu fitnah. Kaum muslimin sudah bersatu, kemudian mau dipecah belah lagi. Ya subhanallah. Radiyallahu anhu. Senang. Kagum kita dengan mauqif. Dengan sikap-sikap yang seperti ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kata muallif, ta'lamuna ma hasala fihi, kalian mengetahui kejadiannya, yakni kejadian perang yang tadi kita kisahkan. Wa ta'lamuna tarikhah, dan kalian juga mengetahui sejarahnya, sejarah perang saudara. Fa Abu Hurairah katama ba'dhal hadits, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyembunyikan sebagian hadis, menyimpan, menahan sebagian hadis. Limadza? Kenapa ya ikhwan? Wahia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, kata beliau, kenapa kok Abu Hurairah menyembunyikan hadis, padahal ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hadis Rasulullah enggak mungkin benar ya ikhwan? Mesti benar. Tetapi kenapa kok Abu Hurairah menyembunyikannya? Laisat fil ahkami syar'iyyah wa innama fi amrin akhar limadha katamaha, yang juga tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syar'i, hanya saja sangkut pautnya dengan hukum-hukum yang lainnya. Limadha katamaha, lalu kenapa Abu Hurairah menyimpannya, tidak mau mengeluarkannya? Kalau ukuran akal-akal pendek, otak-otak pendek sebagian orang mungkin mengatakan, ini kan hadis, harus kita sampaikan. Tetapi ya ikhwan, bandingkan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Hurairah disembunyikan, tidak disampaikan, karena khawatir kalau disampaikan akan menimbulkan perpecahan, karena memang kaitannya, hadis-hadisnya sangat sensitif yang berkaitan dengan Bani Umayyah. Ini padahal hadis. Bagaimana kira-kira ya ikhwan dengan fatwa syekh? Ini fatwa syekh, harus kita sebarkan, harus kita sampaikan, harus kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah pada saat melihat kelihatannya akan menimbulkan perpecahan dan akan menimbulkan fitnah, beliau diam tidak menyampaikannya, apalagi cuman ini adalah fatwa syekh. Tidak ada nilainya sama sekali. Kalau sudah seperti ini caranya. Tayyib, kata muallif, kenapa kok Abu Hurairah menyembunyikan hadis tersebut? Li'ajli an la yakuna hunaka fitnatun finnas, supaya tidak terjadi fitnah di umat. Dalam keadaan mereka bersatu di bawah pemimpin kepemimpinan, di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kira-kira bagaimana kalau seandainya Abu Hurairah menyampaikan hadis-hadis yang menunjukkan aib terhadap Bani Umayyah, bakal menimbulkan fitnah. Ada yang ngeblok kepada Abu Hurairah, ada yang ngeblok kepada Muawiyah, dan akan timbul fitnah ya ikhwan. Ya subhanallah, inilah salaf kita. Inilah salaf kita ya ikhwan. Nah, inilah salaf kita. Salaf kita bukan orang yang paling semangat bergerak di dalam fitnah. Salaf kita bukan orang yang paling bukan pemicu fitnah. Bukan musuh para ulama. Ini salaf kita. Lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita. Qala wa lam yaqul, dan muallif dan Abu Hurairah sama sekali tidak pernah mengatakan, inna qaulal hadis haqqun, sesungguhnya menyampaikan hadis itu benar. Tidak pernah Abu Hurairah mengatakan, ini hadis kok, yang namanya menyampaikan hadis benar, mesti saya sampaikan. Tidak sama sekali. Beliau melihat maslahat dan mafsadah. Wa annahu la yajuzu annakumul ilm, kita enggak, dan juga Abu Hurairah tidak pernah mengatakan kita enggak boleh menyembunyikan ilmu. Limadha? Karena kasmal ilmi di hadha alwaqt, karena menyembunyikan ilmu di masa atau di masa-masa yang seperti ini. Alladzi takallama fihi Abu Hurairah, yang di masa-masa yang Abu Hurairah mengeluarkan ucapan seperti ini, yakni dalam keadaan manusia bersatu di tangannya Muawiyah, la budda min, mesti, yakni mesti menyembunyikannya. Sana'am ya ikhwan, ini hikmah, ini hikmah. Jangan mengatakan masa kita berbicara menyampaikan hadis disalahkan, masa kita menyebarkan fatwa syekh disalahkan, masa kita menyebarkan ini kan fatwa syekh, ini kan ada dalilnya semua dari Quran dan Sunnah. Tayyib, memang itu fatwa syekh, memang itu ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Tetapi apakah kamu gak punya otak? Apakah kamu gak punya mata? Melihat kemudian menimbang kemudian kemudian menerapkannya sesuai dengan kaidah, sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan kondisi dan sikon yang ada di Indonesia. Apakah kamu gak punya otak? Dia mesti mengatakan punya otak. Lalu kemana otakmu? Memang ini adalah fatwa syekh, dalil Quran dan Sunnah. Tayyib. Setelah itu kita lihat layak apa enggak disebarkan di negeri kita ini. Yang kedua kita lihat layak apa enggak disebarkan di semua kalangan. Layak apa enggak setiap ikhwan yang barusan ta'alim disebarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah. Kira-kira ini fatwa tepatnya disebarkan di mana? Disebarkan di kalangan para asatidzah yang bisa menimbang, yang bisa menilai, atau disebarkan di internet, di SMS atau apa, atau enggak punya akal. Kan mestinya seperti itu. Memang ini fatwa syekh, dalil Quran dan Sunnah, tetapi kamu punya akal ya, akhi. Kamu punya otak. Kamu punya akal, kamu punya otak. Orang belum paham apa itu yang namanya la ilaha illallah. Enggak paham tentang hukum menceraikan istrinya, ceraikan istrinya di jalan. Nontonnya porno. Kaset-kaset porno, sudah gitu Syekh Muhammad Al-Imam kitabnya penuh dengan kesesatan. Enggak tahu malu. Enggak punya kemaluan mungkin. Sanaan ya ikhwan. Masalah talak, masalah hukum talak, masalah hukum-hukum apa namanya menyaksikan video-video porno, masalah tauhid, masalah syirik, masalah perdukunan, umat masih sangat awam. Yang disebarkan di internet, yang disebarkan di malzama, yang disebarkan di apa namanya internet, di SMS, yayasan, yayasan, yayasan. Subhanallah. Fana'am. Bukan masalah ini fatwa syekh, bukan masalah ini. Tetapi hendaknya tahu diri. Hendaknya tahu diri. Jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin. Berbicara seenaknya sendiri. Ini kan fatwa syekh. Seakan-akan cuman dia aja yang kenal sama syekhnya. Fana'am ya ikhwan, hadza aib. Likai, kemudian kata beliau. Lihat ini kata muallif rahimahullah ta'ala. Menyembunyikan ilmu yang berkaitan dengan fitnah. Di masa-masa fitnah. Amrun la budda minhu. Ini adalah perkara yang mesti. Perkara yang mesti. Dan rusak kita kalau kita berbicara. Semua apa yang kita ketahui. Likai la yatafarraqun nas. Supaya manusia tidak terpecah. Supaya kaum muslimin tidak terpecah. Ba'da an yajtami'u fi 'amil jama'ah. Setelah mereka bersatu di tahun jama'ah. Yang dinamakan 'amul jama'ah. Yang tadi sudah kita ceritakan. Yang diistilahkan dengan 'amul jama'ah. 'Amul jama'ah ala Mu'awiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Di tangannya Mu'awiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Naam. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud fima rawahu Muslimun fi sahihihi. Dan berkata Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an di dalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, ma anta bi muhaddithin qauman. Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum hadisan dengan suatu pembicaraan, la tablughu uquluhum, yang belum sampai akal mereka ke sana, yang tidak bisa dipahami oleh mereka, illa kana li ba'dihim fitnatan, kecuali mesti akan menjadi fitnah. Mesti akan menjadi fitnah. Lihat, dan ini terjadi karena ditanamkan, hanya yang ditanamkan adalah masalah muassasa. Sampai sekarang, apa ada alasan ya ikhwan mereka membenci kita? Tidak ada alasan sama sekali. Membenci saudara-saudaranya salafiyin, alasannya apa? Punya yayasan. Mereka berbuat syirik? Tidak. Mereka berbuat bid'ah? Tidak. Mereka menjatuhkan ulama? Justru sebaliknya. Mereka riba? Justru sebaliknya. Tetapi ya subhanallah, shadaqa Rasulullah, shadaqa Abdullah bin Mas'ud. Tidaklah kamu berbicara kepada orang di luar kemampuan mereka, kecuali akan menjadi fitnah. Akhirnya yang lain terfitnah. Tidak tahu yang tadinya akur, yang tadinya akrab, salaman, ketemu kalau salam. Tiba-tiba lain sikapnya. Tiba-tiba berubah. Ya subhanallah. Fana'am. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. An-nas la yatasawwaruna kulla kalamin yaquluhu al-qa'il. Manusia tidak bisa memahami, la yatasawwarun, tidak bisa membayangkan atau memahami setiap ucapan yang diucapkan oleh seseorang. Fima yatahaddats bihi fi kulli amrin fil fitan. Di dalam perkara yang dia bicarakan dalam masalah fitnah. Bisa jadi maksud kamu adalah baik. Maksud kamu adalah baik, ternyata orang lain memahaminya salah. Makanya berarti di sini kita harus lebih hati-hati lagi di masa-masa fitnah. Faqad yasma'una minhu asya'a la tablughuha uquluhum. Kadang-kadang mereka mendengarkan sesuatu yang tidak sampai akal mereka ke sana. Fayafhamuna asya'a yabnuna 'alaiha i'tiqadat la ilaha illallah. Maka karena mereka tidak bisa memahami, sehingga mereka karena kesalahpahaman mereka membangun di atasnya i'tiqadat, keyakinan. Lihat, kalau sudah tingkatan hajar, kalau sudah tingkatan tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam, ini berarti sudah i'tiqad bukan? I'tiqad. I'tiqad bahwa yang tidak disalami ini adalah ahlul bid'ah. I'tiqad ini dibangun di atas apa? Dibangun di atas kesalahpahaman masalah yayasan, yang akibatnya dari mana? Akibatnya dari ustadz yang jahil dari ujung kepala sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Yang jahil, yang bukan yang jahil, yang juahil sudah. Lihat, di mereka membangun di atasnya i'tiqadat. Karena kesalahpahaman mereka di dalam masalah yang kita sampaikan tadi, yang tidak mereka pahami, mereka belum sudah disampaikan masalah bid'ahnya yayasan, karena mereka memahami dengan salah paham, akhirnya membangun di atasnya i'tiqadat. I'tiqad bahwa setiap yang punya yayasan adalah ahlul bid'ah, hizbi la ilaha illallah. Ini akibat daripada otak porno yang na'udzubillah maksiat diremehkan, para ulama direndahkan, wal'iyadzubillah. Lihat ya ikhwan akibatnya pada saat kamu berbicara dengan orang awam yang mereka tidak pahami, dengan sesuatu yang mereka tidak pahami. Coba kalau kamu datang kepada suatu tempat, kita ingin mendengarkan, jangan ikut-ikutan. Kalau ada acara-acara kekuburan, kamu jangan ikut-ikutan. Itu haram. Itu syirik. Itu bukan acara Islam. Kalau ada acara-acara sesajian, acara apa, kamu jangan lakukan. Itu haram. Biarkan mereka melakukan, itu haram. Tidak pernah Jangan ngaji, jangan belajar ini karena punya yayasan, ini karena ini. Akhirnya mereka membangun di atasnya i'tiqadat karena kejahilan mereka dan kejahilan ustaznya yang menyampaikan. Mereka membangun di atasnya i'tiqad bahwa seakan-akan inilah yang benar dan yang punya yayasan berarti ahlul bid'ah dan harus kita hijrahi. Ini akibatnya. Korban. Korban. Liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min auzari alladhina yudhillunahum bighairi 'ilm. Biarkan mereka mikul dosanya wal iyadzu billah. Abdullah bin Mas'ud subhanallah di sini beliau hikmah sekali. Qala al-mu'allif aw yubnuna 'alayha aw yabnuna 'alayha tasarrufat. Lihat. Pada saat kamu menyampaikan ilmu kepada umatmu yang tidak mereka fahami, yang sesungguhnya belum tingkatannya, belum kelasnya, bisa jadi mereka membangun di atasnya itikadat, bisa jadi mereka membangun di atasnya tasarrufat, perbuatan-perbuatan mereka sendiri, seenaknya sendiri, mereka akan memahami dengan sendiri-sendiri. أو يبنون عليها أحوالا وأعمالا وأقوالا لا تكون عاقبتها حميدة. Atau mereka membangun di atasnya keadaan ataupun amalan, perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang tidak terpuji. Lihat. Padahal semula fatwa Syekh bahwasanya yayasan itu adalah bid'ah. Tidak ada fitnah, tidak ada contohnya dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah ya ikhwan, demi Allah saya bersumpah 3 kali. Saya enggak pernah mendengar syekh yang berfatwa bahwa yayasan itu adalah bid'ah. Saya tidak pernah mendengar dan juga semua teman-teman kita di sana enggak pernah berfatwa bahwa orang yang punya yayasan itu berarti ahlul bid'ah. Cuman karena lihat fatwa pada saat disalahgunakan. Fatwa pada saat disalahfahami. Fatwa pada saat disalahfahami. Ya subhanallah, demikianlah pada saat menyampaikan fatwa, pada saat menyebarkan fatwa, tidak melihat kondisi. Ya subhanallah, kamu ini ibarat air yang ditumpahkan di keranjang, semuanya tembus, gak ada bekas sama sekali. Semuanya tembus, gak ada bekas sama sekali. Kalau filter kan masih mending. Filter kan masih mending. Air dimasukkan di filter itu, yang keluar apanya ya kawan? Yang keluar yang bersih. Kotorannya tersaring. Itu bagus. Ada fatwa, jadikan otakmu ini sebagai filter. Kamu filter dulu. Ini fatwa, pantasnya disebarluaskan di internet. Atau pantasnya kita perlu sebarkan secara pribadi. Atau perlu kita jelaskan secara gamblang atau bagaimana. Tetapi enggak. Karena memang dasarnya sudah mata keranjang. Otaknya pun otak keranjang. Tembus saja semua itu. Ada fatwa langsung plong sudah. Keluar semua. Fana'am ya ikhwan. Akhirnya apa? Ditambahi, dikurangi, ini dan lain sebagainya. Dan wallah ya ikhwan, kalau seandainya perbuatan-perbuatan mereka ini secara rinci, mulai dari sibuknya mereka dengan dunia, mulai dari akhlaknya mereka, muamalahnya mereka, perbuatan mereka, kalau seandainya disodorkan secara gamblang dan secara rinci sama syekh yang mereka kagumi, mungkin syekhnya muntah mungkin. Ternyata anak buahku seperti ini. Ya Syekh, ada anak muridmu yang mengagumkan kamu bahwa dia istrinya ini ceraikan di jalan tanpa ada pantar pada ini. Hah? Begitu. Mungkin kalau Syekhnya model panglima mungkin disuruh push up mungkin. Jangan merasa bahwa mereka ini kesayangan Syekh, bahwa mereka ini kesayangan. Kita kenal. Semuanya kita kenal. Kalau seandainya perbuatan-perbuatan mereka ini dilaporkan dan secara jujur. Gak percaya antum lihat. Berapa teman-teman kita yang dari Yaman. Yang sewaktu di Yaman mereka menyanjung-janjung orang yang ada di sini apapun di Jawa atau di mana. Bahwa mereka ini adalah da'i-da'i pulang-pulang dari Indonesia. Aduh, saya gak cocok sama orang ini. Lihat. Baru sesama mereka aja udah gak cocok. Jangan dikira kalau dipaparkan mereka ini adalah anak kesayangan, murid kesayangan. Murid kesayangan karena kamu di balik layar. Tetapi kalau di ya Syekh, orang ini mengagungkan kamu kerjanya setiap hari. Kerja ya Syekh, kerja cari dunia. Ngajarnya kalau dipaksa aja, kalau disuruh aja. Ya Syekh, orang ini kerjanya nonton film, nonton ini. Ya Syekh, kerjanya ini. Digebuk mungkin sama Syekh itu. Demikian ya ikhwan. Jangan dikira bahwa mereka ini adalah kita ini Masya Allah bersama Syekh, bersama Syekh, bersama Syekh. Afwan. Afwan. Kita kenal. Siapa Syekh yang kalian kagumi? Walaupun juga mungkin ada beberapa keliruan dalam masalah fatwa. Tetapi tidak sejauh seperti kalian. Sampai nekat. Bahkan tidak pernah tersibukkan dengan dunia. Tidak pernah tersibukkan dengan dunia. Fana'am ya ikhwan. Amma di sini yang katanya mengagumi ya ikhwan. La haula wala quwata illa billah. Yang kita inginkan dari ucapan mu'alif, lihat di sini. Kadang-kadang kalau fatwa sudah di luar kadar kemampuan umat, mereka membangun di atasnya, menyimpulkan, memahami, menyikapi, bersikap. Ini bahayanya. Ini bahayanya ya ikhwan, melibatkan umat, melibatkan talabatul ilm pada saat ada fitnah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Lihada, kana as-salaf ya'maluna bidzalika katsiran. Oleh karena itu, maka para salaf selalu beramal dengan cara yang seperti ini dalam kebanyakan keadaan mereka. Undur ila al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Lihat kepada hamzahnya dihapus. Salah itu ada hamzah di atas alif, salah. Salah cetak. Kalau hamzah di atas alif mestinya fi'il mudhari, undur. Tetapi kalau fi'il amr enggak ada hamzah. Hamzahnya di situ salah. Undur ila al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Haitsu ankara ala Anas bin Malik. Lihat kepada Al-Hasan Al-Basri. Tatkala beliau mengingkari Anas bin Malik, perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Hasan Al-Basri tabi'i. Mengingkari perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tetapi enggak kemudian mentahdir Anas bin Malik. Enggak kemudian mengatakan Anas bin Malik ini hizbi karena berfatwa begini, enggak. Mengingkari. Namanya ulama, enggak maksum, ada kesalahan, dibenarkan. Anas bin Malik, hina haddath al-Hajjaj. Pengingkaran Al-Hasan Al-Basri ini terhadap Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Anas bin Malik menyampaikan hadis kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, bihadithi qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil-Uraniyyin. Tatkala Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hadis pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Uraniyin kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj terkenal dia adalah orang yang zalim, syaffakan lid-dima. Orang yang paling gampang membunuh. Sampai-sampai dia mengatakan, wallahi, kalau seandainya saya berfatwa bahwasanya haram keluar dari pintu ini dan boleh keluar dari pintu sana, kemudian ada yang keluar dari pintu sini, maka berarti darahnya halal. Ini kezalimannya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf. Berapa para ulama yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf? Zalim. Terhadap Ahlul Iraq. Ahlul Iraq. Wa ma'a dzalik, walaupun demikian, para ulama mengatakan, laisa lil Iraq illa Al-Hajjaj. Enggak ada yang pantas memimpin Irak kecuali Hajjaj bin Yusuf. Ahlul Irak terkenal para pemberontak. Enggak ada yang bisa menekan mereka kecuali Hajjaj bin Yusuf. Hatta Saddam Hussein kalah. Saddam Hussein memimpin Irak, kalah itu sama rakyatnya. Enggak ada, Irak tidak pernah tenang kecuali semenjak dipimpin Hajjaj bin Yusuf. Sudah. Enggak ada yang berani ribut. Enggak ada yang ribut. Kebiasaan Ahlul Irak, setiap ada pemimpin yang datang dari Madinah, dari Syam, khutbah di masjid, mereka dari luar masuk masjid sudah siap kerikil untuk melempari calon amir, calon gubernur mereka ini. Itu kebiasaan mereka dari zaman dahulu. Suatu saat datang Al-Hajjaj bin Yusuf dari gubernur dari Marwan ibn al-Hakam. Datang. Kemudian mereka masuk masjid, sudah menyiapkan kerikil masing-masing. Dan Al-Hajjaj ibn Yusuf berpidato. Ya ahlal Iraq. Ya ahlal nifaq. Wa masawi'il akhlaq. Ya ahlal khawanah. Inni kat ra'aytur ru'us. Inni ra'aytur ru'us akat aina'at kitafuha wa ana sahibuha. Kemudian dia berpidato. Wahai ahlul Iraq. Wahai para pengkhianat. Wahai orang-orang yang brengsek akhlaknya. Naam. Dan wahai ahlan nifaq, kaum munafiqin. Rupanya diteror duluan sama Al-Hajjaj mental mereka dengan kalimat ini. Sesungguhnya saya melihat ada beberapa kepala yang sudah siap dipanen. Dan saya adalah petaninya. Dan kebiasaan para pemimpin sebelumku, kebiasaan para gubernur sebelumku, biasanya mendidik kalian dengan tongkat. Qadarullah, tadi malam tongkat saya hilang, yang ada adalah pedang ini. Maka tidak ada lagi yang untuk mendidik kalian kecuali ini. Pedang. Gemetaran semua berjatuhan kerikil mereka di masjid. Berjatuhan kerikil mereka di dalam masjid itu. Enggak mikir lagi mau melemparinya. Wallahi kalau seandainya saya mengatakan haram keluar dari pintu sini. Kemudian ada yang keluar. Saya penggal lehernya. Darahnya halal. Itu Hajjaj. Safakan lidima. Tetapi aman Irak semenjak dipimpin oleh Hajjaj. Sehingga para ulama mengatakan. Enggak ada yang mampu memimpin Irak kecuali Hajjaj. Saddam Hussein diserahkan sama masyarakatnya, sama prajuritnya kepada Amerika Serikat. Negara biasanya, kapan digempur sama lawan, pokoknya prajurit mati-matian, jangan sampai komandan, jangan sampai presiden kena. Kalaupun keamanan terancam, diungsikan, sembunyikan. Karena ini adalah kemuliaan kita. Tapi Irak enggak. Begitu terjadi perang, presidennya ditinggal ngungsi di kebun sendiri. Tapi Irak enggak. Begitu terjadi perang, prajuritnya lari semua masing-masing, presiden ditinggal sendirian. La ilaha illallah. Biasanya yang namanya negara, presiden adalah ujung tombak sudah pokoknya. Enggak boleh pokoknya. Enggak boleh disentuh. Tapi mereka enggak, murah hati mereka. Menyerahkan Saddam Hussein kepada Amerika Serikat. Hajjaj bin Yusuf ya ikhwan, dalam keadaan zalim seperti ini, safakan lidima, gampang sekali menumpahkan darah. Qadarullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Hajjaj hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh Oraniyin yang di mana mereka pada saat itu di Madinah, kemudian iztawaul Madinah. Mereka rupanya merasakan adanya perubahan cuaca di Madinah, sehingga di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang terserang demam. Kemudian Rasulullah menyarankan mereka untuk masuk ke kandang unta sedekah dan mereka meminum kencing dan susu unta. Ternyata setelah sembuh kurang ajar. Mereka setelah sembuh, onta-onta sedekah dicuri, dibawa pergi semuanya, penjaganya dibunuh. Kurang ajar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perbuatan mereka seperti ini, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa orang para sahabat untuk menangkap mereka. Setelah mereka ditangkap, ada yang matanya dicongkel dengan besi panas. Ada yang dipotong kakinya. Ada yang dipotong tangannya. Ada yang pokoknya dipotong. Dan ini adalah dalam rangka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innama jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulah. Wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqattalu an yusallabu au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Balasan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah dibunuh atau disalib atau dipotong kaki dan tangannya secara bersilang. Dibunuh. Qaddarullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepada siapa tadi? Kepada Hajjaj. Penyampaian ini tepat atau enggak ya, kawan? Hah? Gawat. Artinya kalau tadi adalah Al-Hajjaj bin Yusuf berbuat ini, dia merasa zalim, dia merasa salah, begitu dia mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, bangga, wah ternyata aku benar. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengingkari fi'ilnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini yang dimaksud oleh mu'allif di sini. Qala li Anas wa ankar alaih. Al-Hasan Al-Basri mengucapkan kepada Anas ibn Malik dan mengingkarinya. Lima tuhadditsu al-Hajjaj bihadzal hadits? Kenapa engkau menyampaikan hadis ini kepada al-Hajjaj? Qala lahu li'anna al-Hajjaj 'asat ad-dima'. Dan juga Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-Hajjaj ibn Yusuf ini adalah orang yang pembunuh berdarah dingin. Wa sayakhudhu hadzal hadits yata'awwalu bihi sani'ah, dan dia akan berpegangan dengan hadis ini untuk menta'wil kebenaran perbuatannya di dalam menumpahkan darah kaum muslimin. Tayyib. Fa kana wajiban an yuktam hadzal hadis wa hadzal ilm an al-Hajjaj. Maka semestinya yang wajib adalah hadis-hadis yang seperti ini tidak disampaikan kepada al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Likai la yakunu fi fahmihi wa aqlihi alladhi laysa ala sawa wa laysa ala siha, supaya tidak ada di pemahaman dia atau di akalnya yang laysa ala sawa wa laysa ala sahih, yang tidak lurus dan tidak benar ini, anna hadzal hadits yu'ayyidu, supaya tidak ada di pikiran dia bahwa ternyata hadis ini mendukung saya, maka yang wajib adalah disembunyikan. Au anna hadzal hadits dalilun ma, atau dia bisa-bisa berpemahaman bahwa hadis ini adalah dalil untuk saya. Fayafhamuhu ala ghairi fahmi, maka dia akan memahami tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh Anas. Lihat Al-Hasan Al-Basri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu jelas artinya kalau kasusnya kejadiannya seperti yang terjadi pada Uraniyin, boleh diperlakukan seperti yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Tetapi Hajjaj memahami lain dengan pemahaman siapa? Anas bin Malik. Pokoknya dia berpegang dengan hadis ini, siapa yang menyelisih perintah saya bunuh dengan cara pembunuhan seperti ini. Itu pemahaman Hajjaj. Berarti mana yang lebih umum ya, kawan? Yang lebih umum pemahaman Anas bin Malik atau Hajjaj? Yang lebih umum pemahaman Hajjaj dan lebih bahaya dan bahaya. Sehingga Al-Hasan Al-Basri mengingkari Anas bin Malik radhiyallahu anhu terhadap perbuatan tersebut. Fal-Hasan rahimahullahu ankara ala Anas radhiyallahu anhu. Maka Al-Hasan Al-Basri mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini. Wa huwa sahabiyyu at-tahdithahu, dalam posisi Anas bin Malik adalah sahabat, tetapi Al-Hasan Al-Basri mengingkari penyampaian beliau terhadap hadis, terhadap Al-Hajjaj hadis ini tadi. Wa nadima Anas radhiyallahu anhu ba'da dzalika ala tahdits Al-Hajjaj bi hadits Al-Uraniyin. Dan Anas bin Malik pun pada akhirnya menyesal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyesali perbuatannya. Kenapa kok menyampaikan hadis ini kepada Hajjaj bin Yusuf, Anas bin Malik Hizbi, ya ikhwan. Kalau mungkin zaman kita sekarang ini masih aja dicurigai rujuknya Anas karena belum minta maaf sama Al-Hasan Al-Basri. Fana'am ya ikhwan, subhanallah. Lihat bagaimana lembutnya hatinya para ulama. Anas bin Malik setelah diingatkan oleh Al-Hasan Al-Basri menyesali. Nadima. Beliau menyesali perbuatannya. Kenapa beliau menyampaikan hadis-hadis seperti ini kepada Hajjaj ibn Yusuf. Kemudian yang kedua lagi. Yang ketiga. Ini contoh yang kedua. Wa Hudzaifah qabla Abi Hurairah. Dan juga Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau sebelum Abu Hurairah. Lebih duluan masanya daripada Abu Hurairah. Kata ma'ahadith. Min ahadith al-fitan. Beliau menyembunyikan beberapa hadis yang berkaitan dengan fitnah. Li'annahu ra'a annannas la yahtajunaha. Karena beliau berpendapat dan melihat bahwa sungguhnya manusia tidak membutuhkannya. Apa yang dibutuhkan oleh manusia? Apa yang dibutuhkan umat kita sekarang ini? Yang dibutuhkan umat kita sekarang ini fulan hizbi atau apa atau ini. Kita bukan berbicara masalah hizbi ini yang benar artinya. Ahlus sunnah. Di ini dihizbikan, ini dihizbikan. Enggak paham hizbi itu aja enggak paham. Yang dibutuhkan oleh umat kita sekarang adalah kita sampaikan kepada mereka bahwa dunia ini adalah mataul ghurur. Kita ingatkan mereka tentang kematian, tentang tanggung jawab mereka setelah meninggal. Yang dibutuhkan oleh umat kita sekarang adalah tauhid. Yang dibutuhkan oleh umat kita sekarang adalah pemahaman Islam dengan cara yang benar. Ini yang dibutuhkan. Bukan yang dibutuhkan hujatan terus siang dan malam. Fana'am. Fa'adahu wa ikhwan. Wal-imamu Ahmad. Kariha aydan at-tahadduta bil-ahadithi allati fiyah al-khuruj ala sultan. Dan al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga membenci. Tidak senang. Untuk menyampaikan hadis-hadis. Atau menukil hadis-hadis. Yang membolehkan keluar atau memberontak kepada pemimpin, yakni kalau pemimpin yang idza ra'au kufran bawahan, kalau melihat kekafiran yang jelas, bukan berarti seperti yang difahami oleh kebanyakan orang sekarang ini. Wa amara an tushtaba min musnadih, dan beliau memerintahkan untuk dihapus dari musnadnya. Li'annahu qala la khaira fil fitnah, karena beliau mengatakan tidak ada baiknya yang namanya fitnah. Wala khaira fil khuruj, dan tidak ada baiknya di dalam masalah khuruj, yakni khuruj yakni memberontak kepada pemerintah, yakni maksudnya walaupun pemerintah itu kafir, kalau yang namanya memberontak tetap ada yang enggak ada baiknya, tetap akan terjadi pertumpahan darah, tetap akan terjadi pertumpahan darah. Sanam. Wa Abu Yusuf kariha tahaddutsa bi ahaditsil gharaib. Kemudian beliau juga mengatakan demikian juga Imam Abu Yusuf. Membenci dan tidak senang menyampaikan untuk meriwayatkan hadis-hadis yang al-gharib. Yang dari sisi makna maupun dari sisi sanad gharib. Yang kelihatannya membuat sensasi baru. Tetapi justru ini yang dibawa, yang diinginkan, yang dicari-cari oleh sahibul fitan. Sesuatu yang aneh-aneh dibawa. Yang tidak pernah difahami, didengar, diperdengarkan. Wa Malik rahimahullahu ta'ala karimat tahdits bi haditsatiha dzikrun li ba'd as-sifat. Anas bin Malik beliau enggak senang untuk menyampaikan hadis yang di dalamnya sebagian sifat artinya kepada orang awam karena bisa jadi salah paham mereka tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqsud min hadza annahu fil fitan, dan yang kita maksudkan kata muallif dengan nukilan ini semuanya bahwasanya pada saat fitnah laisa kullu ma ya'lamu ma yu'lam yuqal, tidak semua yang kita ketahui kita ungkapkan. Ini harus perhatikan ya ikhwan. Tidak semua yang kita ketahui dari tentang saudara kita kita ungkapkan khususnya dalam fitnah. Wala kullu ma yuqalu yuqal fi kulli al-ahwal, dan tidak semua yang kita ucapkan di setiap keadaan juga kita ucapkan di dalam fitnah. Kita harus jaga lisan di masa-masa fitnah. Wala budda min dhabtil aqwal, dan mesti kita mengatur dan mengendalikan ucapan kita. Li'annaka la tadri man alladhi sayahman man alladhi sayuhdithu qauluk, karena kamu tidak mengetahui apa yang akan diakibatkan oleh ucapanmu, kerusakan apa yang dampak yang berdampak daripada ucapanmu tersebut. Wa mal ladzi sayuhdithu ra'yuk, dan juga kamu tidak mengetahui akibat apa yang nanti diakibatkan oleh pendapatmu ini. Wa mal ladzi sayuhdithu fahmuk, dan juga kamu tidak mengetahui kerusakan apa yang diakibatkan oleh pemahamanmu yang rusak ini. Wassalafu rahimahullahu ta'ala habbus salamata fil fitan, dan para salaf rahimahumullahu ta'ala mereka menginginkan keselamatan di dalam fitnah. Fasakatu an asya'a katsirah, maka mereka pun diam dari banyak masalah, banyak permasalahan. Talaban li salamati fi dinihim wa an yalqa Allah jalla wa ala salimin, mereka mendiamkan banyak permasalahan dalam rangka keinginan atau harapan mereka untuk menjaga keselamatan agama mereka dan supaya mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan salimin, selamat dari fitnah, selamat dari menuduh, selamat dari al-bala. Fanam. Ini ya ikhwan yang dinukil oleh al-muallif di sini. Kita ambil satu lagi contoh di sini. Kelihatannya bagus sekali yang contoh yang ini. Qala wa qad thabata anna Sa'd ibn Abi Waqqas. Ini contoh yang terakhir ya ikhwan. Dan juga masih panjang gak ini? Tayyib, labas. Kita kejar dikit enggak apa-apa insyaallah. Kita kejar labas karena udah penghabisan. Karena memang bagus sekali ya ikhwan. Masalah yang terakhir ini subhanallah. Pelajaran bagi kita. Wa qad thabata anna Sa'd ibn Abi Waqqas, kita kejar aja insyaallah. Dan sudah ada riwayatnya bahwasanya Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala li ibnihi, berkata kepada anaknya, hina haddatha fil qiyam bi ba'd al amri fil fitan, tatkala beliau menyampaikan hadis tentang masalah al qiyam di dalam masalah urusan fitnah, yakni maksudnya di dalam masalah keterlibatan di dalam fitnah. Qala li ibni, Sa'd ibn Abi Waqqas berkata kepada anaknya, ya hadha, wahai anakku, aturidu an takuna ra'san fil fitnah, apakah kamu mau menjadi pemimpin dalam fitnah? Sebagian orang berlomba-lomba jadi pemimpin fitnah walaupun enggak ada pengikutnya. La, la wallah, kata Sa'd ibn Abi Waqqas, la, ndak, kamu enggak boleh jadi pemimpin fitnah. Yani kamu sekarang ingin berbicara masalah fitnah supaya kamu ditokohkan dalam fitnah? Lagi-lagi ustaz, lagi-lagi syekh, lagi-lagi ustaz? Enggak. Kata ayahnya enggak. Fanaha Sa'd ibn Sa'd ibn Abi Waqqas ibnahu. Sa'd ibn Abi Waqqas pun melarang anaknya. An ayyakuna Sa'dun, jangan sampai anaknya yang bernama Sa'd ini au an yakuna ibnah, atau anaknya pun ra'san fil fitnah, menjadi ketua di dalam fitnah. Walau bimaqalin au bifi'al, walaupun dengan satu ucapan atau satu perbuatan. Walau ra'aha hasanatan sa'ibah, walaupun anaknya berpendapat bahwa ini adalah ucapan dan perbuatan yang benar dan kuat. Fa innahu la ya'man an takuna aqibatuha ghair hamida, karena tidak menutup kemungkinan akibatnya pun akan tidak terpuji. Akibatnya pun tercela walaupun dia memandangnya baik. Wan nasu la budda an yazinul umura bimizanin syar'iyyin sahih. Dan manusia harus menimbang segala sesuatu dengan timbangan syariat yang sahih. Hatta yaslamu wa hatta yaqa'u bil khata', la yaqa'u bil khata', supaya mereka selamat lisannya, perbuatannya, dan supaya mereka tidak terjerumus dalam kesalahan. Summa inna lil amali wal a'wali al-af'al, kemudian sesungguhnya setiap amalan dan setiap perbuatan, walis tasarrufat, dan setiap apa namanya tasarrufat kita ini, setiap perbuatan kita, bawabit, ada kaidahnya, ada batasannya. La budda min riayatiha, yang mesti kita jaga. Falaysa kullu fi'lin yuhmad fi hal yuhmad fil fitnah. Lihat kaidah lagi ini. Tidak semua perbuatan yang terpuji yang kamu lakukan itu terpuji dalam fitnah. Lihat. Tidak semua perbuatan yang kamu lakukan dan itu adalah perbuatan terpuji berarti juga terpuji kalau kamu lakukan dalam fitnah, belum tentu. Belum tentu perbuatan yang baik yang terpuji pada saat kamu lakukan di masa-masa fitnah juga akan terpuji, belum tentu. Ya subhanallah. Makanya ada ambisi untuk menyelesaikan masalah ini ya ikhwan, biar sedikit sabar dulu ya ikhwan insyaallah. Kita akan selesaikan bab ini, bagus sekali. Idza kana yuhmad fil fitnati idza kana sayufhamu minhu ghairul fahmi alladhi yuradu an yufham min. Kalau ternyata perbuatanmu itu akhirnya mengakibatkan ada orang yang salah faham lain dengan apa yang kamu fahami. Naam. Lain dengan apa yang kamu fahami. Fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama rawal Bukhari. An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fi sahih di dalam sahihnya qala li Aisyah, beliau mengatakan kepada Aisyah, "Laula hadatsan qaumika bil kufr." Kalau seandainya kaummu ini bukan baru meninggalkan kekufuran, "la hadamtul ka'bata wa la banaituha ala qawaidi Ibrahim." Saya akan merusak, menghancurkan, merombak Ka'bah dan membangunnya, mengembalikannya di atas bangunan Nabi Ibrahim. "Wal ja'altu laha babain." Dan saya akan jadikannya dua pintu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam khasyya an yufham. An yafhama kuffar Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau-kalau dari kalangan orang kafir Quraisy ini memahami alladzina aslamu hadisan yang barusan masuk Islam min naqdhil Ka'bah. Bisa-bisa memahami mereka memahami perbuatan Rasulullah merontohkan Ka'bah ini wa min bina'ihi iyyaha, kemudian beliau membangunnya kembali. Ala binai Ibrahim, di atas bangunannya Ibrahim. Wa min jalihi la babaini, kemudian dijadikan dua pintu. Babun yadkhulu minhun nas wa babun yakhrujuna min. Pintu keluar dan pintu masuk. Khasyian yufhama minhu ay yafhama minhun nas. Beliau khawatir jangan sampai manusia memahami ghaira sa'ibin, fahman ghaira sa'ibin, dengan pemahaman yang tidak benar. Wa an yafhamu annahu yuridul fahr. Dan mereka bisa-bisa memahami bahwa Muhammad ini dasarnya ingin kebanggaan aja. Ingin supaya dikatakan bahwa Ka'bah ini yang bangun Muhammad. Au annahu yuridu tasfiha dinihim dina Ibrahim. Atau bisa-bisa mereka salah paham, mereka memahami bahwa Muhammad ini menganggap agama yang kita ikuti, yakni agama Ibrahim ini agama bodoh. Kita ini enggak pintar berarti menganggap kita ini orang bodoh. Au nahwu dzalik. Atau yang semisalnya, fataraka hadzal fi'l. Maka beliau pun meninggalkannya. Maksud daripada ucapan mu'alif ini ya ikhwan, Rasulullah SAW ingin merubah Ka'bah. Karena memang bangunan Ka'bah di zaman, karena memang bangunan Ka'bah waktu itu dibangun oleh Quraisy tidak sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim. Sehingga Rasulullah ingin merubah Ka'bah, mau dijadikan dua pintu. Pintu masuk satu, pintu keluar satu. Mau dikembalikan kepada bangunannya Nabi Ibrahim. Apa yang dikhawatirkan, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sehingga Rasulullah tidak melakukannya sampai sekarang pun seperti itu? Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalau-kalau orang Quraisy yang barusan masuk Islam atau yang barusan jinak hatinya dengan Islam, mereka memahami bahwa ini orang memang dasarnya cari nama aja. Maksudnya biar dipuji apa? Karena aku yang bangun Ka'bah, bukan Quraisy. Mereka bisa memahami seperti itu. Ini orang ternyata memang cari nama aja. Supaya dia yang disebut bahwa memang dia yang bangun Ka'bah, bukan kita. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mereka akan memahami kalau Muhammad merubah Ka'bah, kemudian mengembalikannya kepada bangunan Nabi Ibrahim, berarti secara tidak langsung kita ini dituduh orang bodoh sama Muhammad. Provokator akan muncul lagi nih. Sehingga Rasulullah mendiamkan. Membiarkan Ka'bah. Ini semua ya ikhwan dalam rangka dar'an lil fitnah. Ini semua dalam rangka membendung fitnah. Bukan berarti setiap kebenaran, setiap ucapan yang benar kita ucapkan. Khususnya dalam masalah fitnah. Walihada bawwab al-Bukhari rahimahullah ta'ala baban aziman. Oleh karena itu al-Imam al-Bukhari membuat bab tentang masalah dengan bab yang mulia. Istadalla alaihi bihadzal hadis, kemudian berdalil dengan hadis ini. Madza qala, apa yang diucapkan oleh beliau? Babu man tarakal ikhtiyara makhafatan an yuqassira an-nas an fahmihi fayaqau fi ashadd minhu. Bab bolehnya meninggalkan ikhtiar, yakni ijtihad di dalam suatu masalah karena khawatir orang akan salah paham. Karena kurangnya pemahaman mereka atau lemahnya pemahaman mereka sehingga mereka bisa jadi terjerumus dalam perbuatan yang lebih rusak. Thayyib. Wa inda dzalika na'lamu annahu la budda min al-fahm Dan di sini kita tahu bahwa mesti yang namanya pemahaman mesti ada ya ikhwan. Fasur'atu wa ta'ajjul, maka tergesa-gesa dan keburu. Umurun ghairu mahmudah, ini adalah perkara yang tidak terpuji. Faman alladhi yulzimuka bi an tatakallama fi kulli majlis? Ya subhanallah muallif. Ya akhi, kata beliau, siapa yang mengharuskan kamu menyebarkan fitnah? Siapa yang mengharuskan kamu untuk berbicara setiap majlis? Au an tatakallama fi kulli mujtama'in bima tarahu haqqan fil fitan? Atau siapa pula yang mengharuskan kamu untuk menyampaikan, untuk berbicara setiap majelis, setiap perkumpulan yang kamu anggap benar di dalam masalah fitnah? Siapa yang memaksa kamu, yang mengharuskan kamu? Harus semua orang memahami bahwa yasan itu bid'ah, siapa yang mengharuskan? Seakan-akan diburu. Kalau enggak diakui sebagai alumnus darul hadis. Seakan-akan seperti itu. Nanti enggak diakui. Dan memang kenyataannya seperti itu. Berlomba-lomba supaya diakui. Fana'am. Falhaqqu yubayyinuhu ulama'us sunnati wal jama'ah. Yang namanya kebenaran ya ikhwan, apa yang dijelaskan oleh ulama ahlu sunnah, bukan apa yang kita yakini sendiri. Fa in kana indaka ra'yun, kalau memang kamu punya pendapat au fahmun, atau kamu punya pemahaman, fa'ridhu 'alaihim, coba sodorkan pendapatmu ini, sodorkan pemahamanmu ini kepada ahlu sunnati wal jamaah. Kalau kamu jauh dari ulama, sodorkan pendapatmu dan pemahamanmu ini kepada kitabnya ahlu sunnah wal jamaah, sesuai atau tidak. Sodorkan pemahamanmu dengan kitab ini saja sudah. Enggak usah kitab yang lain. Ini saya akan bertentangan. Fa in qabilu fadzak. Kalau mereka menerima, maka itulah yang benar. Wa illa faqad bari azzimmatuka. Tetapi kalau memang tidak sesuai, maka sungguh tu kamu telah lepas tanggung jawabmu min itla'i 'amatil muslimin 'ala ra'yik. Daripada kamu mempertontonkan kepada kaum muslimin semuanya pendapatmu yang busuk, yang rusak itu. Fanami ya ikhwan. Ini nasihat yang mualif yang beliau tentang masalah adamu surati wa ta'ajul. Jangan tergesa-gesa. Kita sendiri sudah melihat akibat beberapa teman-teman kita yang terlalu tergesa-gesa belajar. Barusan 2 tahun, barusan 1 tahun setengah. Sudah dibisikkan syaitan karena kecerdasannya, kuatan hafalannya. Oh, rasanya aku udah pantas untuk jadi ustadz di Indonesia. Akhirnya pulang. Sampai di Indonesia bukan jadi ustadz tapi jadi isi tas. Seperti itu. Yang pertama berdakwah semarak di masjid, dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dari masjid diundang ini daurah-daurah sana daurah. Lama-lama bukannya semakin menyebar, semakin menyempit, semakin mencetus, semakin lama-lama masuk gudang. Expire sudah. Fanaam ya ikhwan, hadha huwa. Ada muta'ajil, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, karena ini adalah babul fitan. Fanaam. Masih ada dhawabit yang ketujuh, insyaAllah antum baca sendiri yang punya kitabnya. Yang ketujuh ini juga ya ikhwan, sangat penting sebenarnya masalah al-waqi'. Fahmul waqi', pentingnya untuk mempelajari sikon dan keadaan. Keadaan mana saya harus berbicara. Dan dalam kondisi apa saya harus berbicara. Kemudian sama siapa saya harus berbicara. Apa yang harus saya bicarakan pada saat bersama orang ini. Apa yang harus saya bicarakan pada saat saya duduk bersama majelis. Saya duduk bersama para asatid. Ya wajar kalau saya berbicara. Yang masalah-masalah fitnah karena bisa mereka mengimbangi. Saya duduk dengan awam, gak ada gunanya. Saya sampaikan kepada hadhu. Ini al-dhawabit yang ketujuh. Cuman karena agak panjang. Sehingga insya Allah kita cukupkan sampai di sini aja dulu penjelasan bahasan kitab ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.